Dari IG Rizky Sas. Ustaz, saya ingin tanya, kemarin kan saya melihat bintang jatuh, meteor, bintang jatuh. Terus kata kawan saya, non muslim, kalau ada bintang jatuh, doa kita dikabulkan. Saya enggak tahu itu syirik atau bukan, Pak Ustaz. Dalam ajaran agama kita, maka kita lihat Al-Qur'an. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, An-Nas, ada tak ayat nyuruh ya ayyuhalladzina amanu berdoalah kamu ketika bintang jatuh? Tak ada. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ada tak hadis menyuruh? Tak ada. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat dalam urusan agama ini, ma laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya dalam Quran, dalam hadis, dalam ijma', dalam qiyas pendapat ulama, fahuwa raddun, maka perbuatan itu mardud. Yang mengabulkan doa itu siapa? Allah. Ciri-ciri doa itu dikabulkan yang ngasih tahu siapa? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak Nabi Muhammad ngasih tahu bahwa kalau nanti bintang jatuh meteor kau berdoa? Tak ada. Oleh sebab itu kapan kita dianjurkan berdoa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling kabul doanya adalah ketika dia sedang bersujud di sujud terakhir salat. Faktsiru fi du'a, perbanyaklah doa. Oleh sebab itu ikutilah tuntunan-tuntunan. Kemudian di tengah malam saat salat tahajud, maka kita ikutilah tuntunan-tuntunan ini. Wallahu a'lam bishawab.